Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal hadith wal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'alayh. Babu qawlillahi ta'ala. Bab firman Allah ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang ditentukan. Ada maklumat, ada ma'dudat. Siapa yang membedakan di antara keduanya? Ada ayat yang lain ma'dudat. Kalau ma'dudat itu hari apa? Saya menyebutkan ayam tasyriq. Ayam tasyriq. Adapun ma'lumat, bulan-bulan haji maksudnya. Asyhur ma'lumat. Nanti akan dijelaskan perbedaan. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya bulan haji dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Wal Hijjah. Namun pada bulan Dzulhijjah sendiri ada perselisihan. Akan datang penjelasannya. Faman farada fihinnal hajj. Barang siapa yang menunaikan dalamnya ibadah haji, fala rafath. Rafath secara keumuman, baik itu jima atau muqaddimah, pendahuluan, pegang-pegangan atau khalwah, berduaan, ini semuanya nah, tentunya bukan mahram khalwah tidak diperkenankan. Adapun suami istri tidak mengapa, yang penting tidak didahului dengan keinginan untuk melakukan hal itu, hubungan laki-laki perempuan. Wala fusuqa, dan tidak melakukan kefasikan. Secara umum kefasikan sangat banyak. Mudharabah misalnya, berkelahi, al-nasab wasitam, caci mencaci satu dengan lain, al-sariqah pencurian, taswir suwail zawatil arwah, membuat gambar-gambar makhluk hidup. Nanti kalau kalian lihat di bulan haji, banyak yang bawa HP, nanti mereka akan berusaha untuk potret dirinya, kemudian di belakangnya ada Ka'bah. Setiap saat itu kan ada. Nah, setiap hari, setiap saat, bahkan bulan Ramadan sekalipun. Yang termasuk Ka'bah Ar-Dzunub, dosa besar. Semua disebutkan oleh Imam Haitsami dalam Az-Zawajir, oleh Imam Az-Zahabi dalam Kabair. Dan termasuk kabair dunub. Telah lewat penyebutan hadis yang ma'ruf, asyadun nas yaumul qiyamah al-musawwirun. Jasaan yang paling berat di yaumul qiyamah, mereka para penggambar. Maksudnya adalah penggambar makhluk hidup. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, wa in kunta la dafa'an falyasna syajar amal ruha fiha. Kalau kalian tetap ingin melakukan, maka buatlah pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa. Wala jidala fil had, dan juga tidak melakukan jidal, tidak melakukan ibadah haji. Namun di sana dijelaskan juga jidal berkaitan untuk kebaikan. Jadi misalnya persisian, kemudian dijelaskan pendapat yang rajih. Ya demikian tidak mengapa, selama itu dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Tidak semua jidal di sini mutlak diharamkan. Karena mungkin ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, bagaimana ini? Kemudian guru menjelaskan. Saya tanya murid, bagaimana hadis ini? Guru menjelaskan lagi. Ini ada perdebatan. Ya demikian tidak mengapa. Wa qawlihi yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada dirimu tentang hilal. Qul hiya mawaqitul linnasi wal had. Katakan bahwasanya hilal itu sebagai pertanda waktu-waktu bagi manusia dalam melaksanakan ibadah haji. Inilah pemulaian bulan-bulan dalam Islam, dimulai dari hilal. Berbeda dengan bulan-bulan orang Nasara, Januari, Februari dan seterusnya, tidak menganggap perkara ini. Nah, hitungannya adalah hitungan matahari. Kaum muslimin dimulai dari hilal bulan, awal bulan. Wa qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma, asyharu asyhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa asyr min Dzulhijjah aw Dzulhajjah, wa dibaca hajj wa dibaca hajj. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Dan mengetahui adalah pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan ini. Namun di sana Imam Syafi'i mengatakan bahwa bulan haji Syawal secara lengkap, Dzulqa'dah, Namutis min Dzulhijjah, 9 bulan Dzulhijjah. Berbeda dengan pendapat Ibn Hazm, Ibn Zahiriyah, Wal Hanabilah, dirajikan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa haji dilakukan 3 bulan tersebut secara lengkap. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau seandainya seorang melakukan ibadah haji dan datang pada hari ke-10, maka demikian tidak sah. Di sana ada hadis al-hajj Arafah. Haji itu Arafah. Kalau tidak singgah di Arafah, maka tidak dianggap ibadah hajinya. Namun pendapat Ibn Hazm nilainya tadi disebutkan bahwa orang yang melempar jumrah yang terakhir itu pada 13 Dzulhijjah dan tawaf ifadah. Nah, apa mana tawaf? Nah, fi hajjul wada, yang perpisahan yang terakhir itu dilakukan bisa di akhir bulan Dzulhijjah. Jadi tatkala hendak kembali ke negaranya, mungkin bisa dilakukan pada tanggal 29 Dzulhijjah baru tawaf dan perpisahan. Yang jelas kalau kita lihat, nah tentunya sama-sama kuat dari khilaf demikian banyaknya. Apalagi nanti dimulai dari Mina pada hari yang ke-8, setelah itu ke-9, 6, ke-10, kemudian bermalam lagi nanti di Mina, 6 wahakala. Setelah di Musdalifah kembali ke Mina. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Akhirnya harus teliti, ada Muhammad bin Ja'far, ada Muhammad bin Bashar. Kalau ba itu ba, kalau jim itu ghain. Ba, ba, Muhammad bin Bashar dijuluki apa? Bundar, pakai ba. Bashar, bundar. Kalau Muhammad bin Ja'far, gundar. Perbedaan antara apa? Bundar dengan gundar, pakai ghain, gundar. Anta Aziz, bundar wasil ilm. Nah, musyagob, rame. Musyagob, nah, ribut. Nah, gundar, bundar wasil ilm, luas ilmu. Muhammad bin Bashar termasuk yang berguru kepada Yahya bin Shalton selama 20 tahun. Nah, luar biasa. Itu baru satu guru, belum gurunya yang lain. Dibutuhkan tulus zaman sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Jangan seperti Muhammad, saya sudah mondok 5 tahun sudah bosan. Nah, sudah pensiun. Tidak mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, ilal lahdi. Semenjak di Boyan, kalau bisa mencari ilmu sampai masuk liang lahat, sampai mati, usahakan terus mencari ilmu. Imam Tsauri menyebutkan, nah, la la musyai'an malah afdal min talabi ilmi binniyah. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada mencari ilmu dengan niatan. Allah abadikan falaula. Nah, pemakal minunal yang firuka fa falaula nafhal min kulli firqatin minhum ta'ifatu li yathaqu fid din wa li yundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam surah At-Taubah. Haddatsani Abu Bakar Al-Hanafi. Kalau kalian mencari takrib, Abu Bakar banyak sekali. Harus teliti. Kita lihat di situ adalah Hanafi. Nah, siapa di sini? Abdul Kabir bin Abdul Majid. Taib. Al-Hanafi al-Basri. Lihat juga nanti tandanya ain itu. Takrib tandanya ain. Nyari jam untuk jamaah. Haddatsana Aflah bin Humaid wal Ansari al-Madani Abu Abdurrahman. Sami'tu al-Qasim bin Muhammad bin Man bin Abi Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Siddiq. Ahadu fuqaha sab'ah, salah satu dari fuqaha yang tujuh. Qalat kharajna ma'a Rasulillah SAW, kami keluar bersama Rasulullah SAW, kata Aisyah, fi ashuril hajj, pada bulan-bulan haji, walayari al-hajj wa hurumil hajj, malam-malam haji dalam bulan-bulan haram ibadah haji. Jadi ketahui bagi orang Arab, fanazalna bisarif, kita turun atau singgah di Sarif, nama tempat. Qalat fakhanam kharaja ila ashabihi, Rasulullah SAW keluar menuju para sahabatnya. Faqala man lam yakun minkum ma'ahu hadi, barang siapa di antara kalian yang tidak bersamanya hewan sembelihan, fa'ahab ayya ja'alaha umrah, maka lebih Allah cintai untuk menjadikannya sebagai umrah. Berbeda kalau punya sembelihan, maka bisa terus sampai nanti disembelih korbannya atau sembelihannya. Falyafal, maka hendak melakukan, man kana ma'ul hadi fala, dan barang siapa yang beserta dengannya itu sembelihan korban, maka jangan. Qalat falakhidhu biha wa tariku laha, dia ada yang mengambil dengannya dan ada yang meninggalkannya. Min ashabihi, ya ada yang di antara mereka berusaha untuk mengambil untuk melakukan umrah, ada yang meninggalkannya. Qad fa amma Rasulullah SAW wa rijal min ashabihi, maka ada Rasulullah SAW dan beberapa orang dari para sahabatnya. Fakanu ahla kuwah, mereka itu memiliki kekuatan. Wa kana ma'ahumul hadi, dan bersama mereka itu sembilan kurban. Falam yaktiru alal umrah, dan mereka tidak mempersiapkan untuk umrah. Tidak ada niatan untuk melakukan umrah. Qad fadakhala alayya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menemui saya. Wa ana abki, dan saya menangis. Faqala ma yabkik ya hantah, itu kinayah, apa yang menjadikan engkau itu menangis ya hantah. Ini kalau untuk laki-laki ya han, ya han. Kutus sami itu qaulaka kali ashabik, aku mengatakan, aku mendengar ucapanmu kepada para sahabatmu. Famani itu umrah, maka terhalangi bagi diriku umrah. Qala Rasulullah mengatakan, wa masya'anuk, dan apa ya dalam gerangan dengan dirimu. Kutula usalli, aku mengatakan saya tidak sholat. Jadi ada isyarah di situ bahwasanya Aisyah haid. Qala fala yadiruki, min dara yadiru dairan, tidak berikan mandarat kepada dirimu. Ya juga yang dijelaskan di akhir, dara yaduru dairan, dara yadiru dairan. Innama anti imra'ah min banati Adam, sesungguhnya kamu adalah seorang perempuan dari keturunan Adam. Kataballahu alaiki ma kataba alaihinna, Allah telah menetapkan untuk dirimu dan juga Allah menetapkan untuk mereka para wanita. Fakuni fi hajjatik, maka hendak engkau berada dalam hajimu. Fa'asallahu ayyarzuqakika, ayyarzuqakiha, mudah-mudahan Allah mengarisi kepada dirimu dalam umrah tersebut. Qad fakharajna fi hajjatihi, maka kita keluar dalam ibadah hajinya. Dalam riwayat lain, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra annaka la tatufi bil bait, hendaknya engkau melakukan apa saja dilakukan oleh ibadah para jamaah haji kecuali engkau jangan tawaf keliling Ka'bah. Jadi bisa tetap melakukan talbiyah, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Ya, secara keumuman bahwa ibadah bagi jamaah haji bisa baca Quran. Dan ini dipakai oleh Syekh Hayyam al-Hajjuj dan juga yang lain, Imam Malik, bahwa perempuan-perempuan yang haid bisa baca Quran Al-Karim. Berbeda dengan jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Ya, ini yang diberikan dalil oleh Imam Malik termasuk bolehnya membaca Al-Quran. Keumuman, silakan melakukan segala yang dilakukan oleh jamaah haji, tapi jangan keliling Ka'bah. Hatta qadimna Mina, sampai kita tiba di Mina, fatahartu, maka aku suci. Summa khalatu min Mina, kemudian aku keluar dari Mina, fa'afattu bil bait, maka aku bertolak di bait, pada bait, baitullah, Ka'bah. Summa khalatu ma'ahu fin nafar al-akhir, kemudian aku keluar bersamanya dengan orang-orang yang datang yang terakhir. Hatta nazala al-Muhassab, sampai singgah di Muhassab, nama tempat, wa nazalna ma'ahu, dan singgah bersama beliau. Fada'a Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakar, maka Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar. Demikian hendaknya seorang perempuan kala pergi itu dengan mahramnya. Bahkan dalam ibadah haji pun Rasulullah SAW merintahkan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq untuk menemani Aisyah. Dalam hadis Abi Hurairah, la tusafir mal'ah liyum wal laylah illa ma'adhi mahram, tidak boleh seorang perempuan, nah riwayat lain, tu'minu billahi mal akhir, la tusafir masirah yawm wal laylah illa ma'adhi mahram, yang beriman kepada Allah hari akhir untuk berkian sehari semalam kecuali harus disertai mahram. Ini berbeda dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang merasa bangga bahwa anaknya perempuan sendiri di luar negeri, sekolah. Dan kalian lihat bagaimana madarat perempuan-perempuan tidak ada mahramnya, banyak sekali dikuliahkan, pulang-pulang bawa anak. Perempuan-perempuan suruh kerja, baik itu yang di negara-negara kafir atau negara Islam, pulang juga banyak sekali yang bawa anak, melakukan perzinahan, tidak disertai dengan mahram. Tidak disertai dengan mahram. Waqala ukhruj bi ukhtika, keluarlah bersama saudarimu, itu Aisyah, minal haram, dari haram, dari Makkah, fatuhil bi umrah, melakukan ihlal umrah, thumma farra, kemudian selesaikan. Thumma tiyaha huna, datanglah engkau berdua di sini. Kemari, fa inni antadirukuma hatta ta'tiyani, karena sungguhnya saya menunggu kamu berdua sampai kamu berdua mendatangi saya. Menunggu mahramnya. Ya Rasulullah menunggu Aisyah dan juga Abdurrahman bin Bakar. Ini saudaranya Aisyah. Qala fa kharajna hatta idza faratu. Nah, kita pun keluar sampai aku selesai. Fa faratu minat tawaf, selesai dari umrah dan juga selesai dari tawaf. Thumma jituhu bisahar, dan aku mendatangi beliau pada waktu sahur. Faqala hal faraktu, maka ini selesai dari melakukan umrah dan juga tawaf. Faqutu na'am, aku katakan iya. Fa'adha min rahil fi ashabihi, kemudian beliau jadi mengumumkan rombongan dari para sahabatnya. Fartahal an-nas, kemudian manusia pergi. Wa marra mutawajjihan ila Madinah, kemudian melewati dan menghadap menuju ke Madinah. dari hadis yang mulia ini untuk melihat bahwa bagi yang memiliki 9 korban hendaknya terus menerus dalam ihramnya sampai disembelih hewan korbannya. Adapun yang tidak beserta dengannya sembelihan, maka hendaknya menjadikan umrah lebih dahulu, kemudian nanti pada yaumut tarwiyah hari ke-8 persiapan menuju Mina dan seterusnya. Selanjutnya Arafah, Muzdalifah, ke Mina lagi. Dari hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwa para wanita Allah tulis bagi mereka itu keluar dari haid. Ini juga terjadi perbedaan antara kaum laki dan perempuan. Laki-laki tidak ada yang haid, perempuan ada haidnya. Kemudian apakah di sana ada perempuan yang tidak haid? Ada, namun jarang sekali. Ada, tapi jarang. Makanya dibahas juga dalam buku-buku fikih bagaimana perempuan-perempuan yang tidak haid sama sekali. Sekali lagi, jarang ditemukan. Kemudian juga min sya'nil mar'ah idza hasalat laha syai'an famala tabki. Keberadaan perempuan kalau terjadi sesuatu biasanya menangis. Rata-rata perempuan begitu. Berbeda dengan kaum laki-laki. Ini kalau ada laki-laki terkena suatu kesandung misalnya nangis, ini kayak perempuan. Ini tidak menangis. Laki-laki pemberani, bukan suka menangis. Aidan la tusafir mar'ah illa ma'adhi mahram. Seorang perempuan tidak boleh pergian kecuali sesuai dengan mahram. Misalnya juga ada syurut mahram ini bagaimana? Tentunya mahram yang bisa melindungi perempuan tersebut kalau terjadi sesuatu. Adapun laki-laki yang idiot, yang kurang akalnya, yang mungkin kalau dikasih permen sudah langsung, udah kamu kasih saya permen, pergi sana, kemudian ninggalkan. Ya demikian tidak pantas untuk menjadi mahram. Demikian pula anak kecil yang belum bisa nalar walaupun mungkin tubuhnya gede. Walaupun tubuhnya gede tapi tadi belum tahu apa itu kedudukan mahram dan lain sebagainya, tidak pantas untuk menjadi mahram. Jadi semakin hari kita semakin banyak tambah dalam keilmuan dengan izin Allah SWT, maka hendaknya semakin hari semakin jelaskan oleh Ustaz Ali kemarin untuk untuk tawadhu. Kalau orang Jawa memberikan peribahasa padi itu kalau sudah tua semakin tunduk begini, isinya banyak. Tapi kalau enggak ada isinya, demikian. Dalam dunia persilatan juga begitu. Biasanya kalau orang baru ikut, mungkin 1 bulan, wah sudah, semua orang ditantang kelahi. Begitu, sudah bergaya. Tapi ini kalau sudah tingkatan tinggi, biasanya ini akan tahu bahwa di sana masih banyak orang kuat, masih banyak sekali orang yang kuat, yang perkasa, orang yang berilmu misalnya. Juga begitu wa fauqa kulli dzi ilmin alim, Di atasnya orang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Orang punya hafalan, ada yang lebih hafal lagi. Jadi kalau kita dibandingkan para imam terdahulu, tidak ada apa-apanya ya. Enggak? Coba Imam Ishaq bin Rahawai, ketika mendengarkan hadis itu langsung hafal. Begitu hafal tidak pernah lupa. Lihat juga bagaimana Sa'id bin Musayyab, di samping banyak hafalannya, rajin ibadahnya. Jadi kita, nah di sekarang ini tidak ada bandingannya sama sekali dibanding dengan para a'immah terdahulu. Dari si perang misalnya, lo lihat bagaimana Jabir bin Abdullah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 19 kali bersama Rasulullah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab di masa beliau terjadi pembukaan tempat-tempat baru, ya, dikalahkan negara-negara kafir, hampir 60 negara, hampir 60 dalam tempo 10 tahun. Berarti rata-rata tiap tahunnya itu perang 5 atau 6 kali. Nah, di antara kita mungkin juga ada yang belum perang sama sekali. Nah, yang di sini lebih banyak yang belum perang daripada yang sudah perang. Lihat juga kekuatan misalnya, kekuatan diandalkan. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam jauh lebih perkasa daripada kita. Nabi Musa tatkala diminta tolong, fastakhathahu alladhi min syi'atihi alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqata alaihi. Ada kaumnya yang minta tolong, minta bantuan kepada Nabi Musa. Nabi Musa langsung sekali pukul, mukul orang tersebut, sekali pukul langsung mati. Ya, ini kekuatan luar biasa. Mungkin kalau kita mukul petinju, mungkin meringis saja, ya enggak? Orangnya hanya meringis saja, pukulan enggak mempan. Ya. Atau mereka yang tubuhnya besar itu. Dari sisi tinggi misalnya, Nabi Adam jauh lebih tinggi. Karena tinggiya situ nadira'a. Ala surati abihim situ nadira'an fis sama. Di penduduk surga nanti akan panjang tinggi sebagaimana Nabi Adam, tingginya situ nadira'a. 60 dira'. Kalikan 60 ini berapa? Kalau orang semakin tinggi, maka dira'nya semakin panjang. Nah, dari siku sampai ujung jari, semakin tinggi semakin panjang, ya enggak? Mungkin bisa 60 meter. Nah, tingginya. La tahqiran ahadan al-muslimin. Fa inna haqqal muslimin 'indallahi 'azhim. Abu Bakar menyatakan, jangan kau merendahkan seorang pun dari kaum muslimin, karena merendahkan seorang kaum muslimin di sisi Allah perkaranya besar. Dosa-dosa, cici kecantikan misalnya. Lihat bagaimana Aisyah. Atau lihat Zulaikha. Sisi tampan Nabi Yusuf. Sampai perempuan-perempuan tidak sadar tangan-tangan mereka terpotong. Karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tidak sadar diri. Tangan-tangan mereka terputus. Mahadha basara in hadha illa malakun karim. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia. Itu bagaimana sanjungan perempuan-perempuan. Sedangkan kita, nah, kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan apa, mungkin para artis enggak tergiur dengan kita sama sekali, ya enggak? Enggak tergiur dengan kita sama sekali. Ini nilainya baru 5,5 ini. 5,5 belum masuk 9, baru 5,5. Nah. Enggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuma kagak para wanita. Nah. Kalau begitu apa yang diandalkan? innaka lang tahrikal ard wa lang tablughal jibala tula. Kalian tidak akan bisa menembus bumi dan tinggi kalian tidak akan bisa setinggi gunung. Walaupun tiap hari gandulan, nah gandulan tiap hari biar tinggi, tidak akan bisa melebihi gunung Lawu. Tinggi kalian bisa melebihi, jangankan gunung Lawu, masjid ini aja enggak, mungkin sampai atas ini aja, atap ini aja. Kalian gandulan tiap hari, nah insya Allah enggak akan sampai ini. Nah, apalagi gunung. Wala tamsi fil ardi maraha. Maka itulah jangan kau berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Jadi apa yang disombongkan kalau begitu? Dari sisi kekayaan misalnya, kalau orang lebih kaya, kuncinya dibawa oleh orang yang kuat tidak mampu. Gudang kalian seberapa? Kuncinya mungkin satu jari ini aja bisa dibawa. Nah, mungkin diletakkan telinga aja tidak keberatan. Letakkan di telinga nih, kunci gudang kalian. Letakkan telinga di sini tidak keberatan. Ini kunci Qarun dibawa orang kuat tidak. Nah, tidak mampu untuk membawanya. Mau bangga sebagaimana Nabi Sulaiman, coba angin bisa ditundukkan. Mau berhembus ke arah mana? Demikian pula bisa berbicara, berbincang-bincang dengan seluruh hewan-hewan. Bahkan para jin disuruh membuat istana-istana yang megah. Ada yang menyelam ke dasar laut mengambil perhiasan terbaik. Sehingga tatkala Ratu Bilqis atau Malikah Saba datang, terheran-heran melihat istana Nabi Sulaiman. Bahkan riwayat biasanya sampai itu mengangkat kainnya. Itu Ratu Bilqis. Yang dikira itu ada air. Ini kok istana kok banyak airnya begini. Padahal itu telah kaca yang di bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan yang bagus. Nah, istana Nabi Sulaiman. Ada mau tunduk, diikat. Nah, diikat oleh Nabi Sulaiman. Sementara kita, jangankan mampu mendengar suara apa yang dilakukan oleh sejenis burung. Ini artinya apa? Nah, tidak tahu. Bahkan banyak yang salah menafsirkan kalau burung gagak ini katanya kematian. Nah, bagaimana kalau di situ di kampung setiap hari ada gagaknya bunyi? Apakah kampung kamu tersebut setiap hari ada orang mati? Nah, keliru. Kemudian kalau ada burung perenjak, katanya ini datang tamu. Bagaimana kalau orang memelihara burung perenjak tiap saat bunyi? Apakah tiap hari datang tamu? Tidak mungkin ini. Salah persepsi. Nah, salah kiraan. Yang dikira setiap burung perenjak bunyi datang tamu. Wahakada. Lihat juga bagaimana orang terdahulu kekuasaan dimiliki oleh Firaun. Setiap yang lahir laki-laki dibunuh sampai Allah selamatkan Nabi Musa. Ini kalau sekarang ada yang membunuh setiap anak lahir laki-laki, bagaimana kira-kira? Mungkin gak cukup 6 sebulan, baru 3 hari aja mungkin sudah mati. Dibunuh, masa anak laki-laki dibunuh? Padahal anak laki-laki anak kebanggaan, iya enggak? Nah, perempuan-perempuan kalau anaknya laki-laki gembira. Nah, bahkan semuanya begitu. Senang memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan. Itulah hendaknya semakin hari semakin tambah ilmu, semakin tawadu. Ma tawadu ahlillah illa rafah. Tidaklah seorang punya tawadu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Apakah sah salat orang yang memakai alkohol? Nah, salatnya sah. Apakah seorang yang pakai pakaian sutra? Ini juga sah. Tapi kalau tidak ada udzur bagi laki-laki ini berdosa. sholatnya sah. Hal syarat al-wudu fi tawaf, apakah disyaratkan berwudu dalam tawaf? Ya rajih tidak disyaratkan. Adapun hadis at-tawaf fil bait shalah, bahwa tawaf keliling Ka'bah itu salat. Syekh Amr bin Hadi al-Wadi melemahkan hadis tersebut. Itu tidak sama dengan shalah. Karena orang yang tawaf keliling Ka'bah tidak mengapa untuk mengucapkan kata-kata selain bahasa Arab, selain zikir Allah SWT. Nah, namun ini sunnah ketika melakukan kebaikan-kebaikan dalam keadaan berwudu. Ini jauh lebih baik. Apakah dukun bisa menemukan istana Nabi Sulaiman? Kemarin katanya ada di Blitar emas yang dipendam oleh Soekarno. Jadi para dukun berusaha nyari, ternyata setelah digali enggak dapat apa-apa. Kalau dukun bisa menemukan perkara-perkara yang aneh, tidak perlu merdukun, ya enggak. Gaji dukun sedikit. Tinggal nyari mana tanah yang ada barang simpanan, atau di bawahnya mungkin ada emas, tinggal beli tanah tersebut, setelah itu digali. Seandainya dukun tahu. Kapan bulan puasa nanti kalau sudah datang hilal? Sekarang sudah tanya. Apa keutamaan menuntut ilmu? Sudah sebutkan banyak sekali. Apa kemarin sebutkan? Allah akan angkat derajatnya. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Nah, diibaratkan seperti bulan dibandingkan bintang-bintang. Para makhluk memintakan ampun untuknya. Demikian pula saya sebutkan bahwasanya tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti daripada ahli ibadah dalam keadaan bodoh. Takuti oleh syaitan. Allah saja bedakan antara anjing yang berpengalaman dengan tidak berpengalaman. Itu anjing, apalagi manusia. Anjing yang berpengalaman, kalau dilepas menyebut nama Allah, buruannya menjadi halal. Tapi anjing yang bodoh dilepas, buruannya tetap haram. Nabrak anjing, anjing yang bodoh, anjing yang tidak pernah berpengalaman, tidak ada dendanya. Bila anjing yang berpengalaman yang sudah dilatih, kalau kita nabrak ada dendanya. Dibedakan, iya enggak? Boleh kita mengikuti bela diri telasannya menyembelih ayam? Ini kesyirikan. Kesyirikan di akhir menyembelih ayam. Dan di sana ada keyakinan cari ayam yang paling bagus. Nanti kalau ayamnya kakinya pincang, dia akan pincang. Kalau wajahnya mungkin banyak yang bintik-bintik, nanti dia akan bintik-bintik. Ini keyakinan begitu. Ini teman-teman yang dulu kita tanya. Apalagi ini disembelih di atas jembatan-jembatan, ini jelas kesyirikan. Jika kita berwudu kemudian terkena tip X, kalau tip X secara rajih tidak masuk itu, tidak masuk airnya, nah diulang lagi. Tapi kalau tinta masih bisa itu, masih bisa masuk. Nah, usahakan dibersihkan. Nah, termasuk seandainya dia sudah selesai melakukan, diulang kembali. Nah, diketahui bahwasanya itu tidak masuk airnya. Apa hukum wanita mengendarai kendaraan sepeda motor? Alhamdulillah para ulama, kalau saya mobil sendiri, menyatakan tidak mengapa. Abun Syihaya juga, Syihabi Amar juga, Lajnah mengatakan tidak diperkenankan karena ini akan banyak timbul fitnah. Di samping juga rawan kecelakaan. Bagi perempuan-perempuan apalagi yang tidak ada mahramnya. Hadis Aisyah dan Nabi SAW, "Idza awa ila firasyi kullal lailah jama'a kafaihi thumma nafatha fihima qala fihima qul Allahu ahad." Kalian demikian kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkan, setelah itu diusapkan. Diusapkan ke tubuh. Ini tata cara melakukannya. Kalau seandainya mencukupkan dengan ayat kursi, tidak mengapa. Atau membaca tasbih wa tahmid wa takbir masing-masing 33 kali. Ini juga doa. Bisa juga membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat ini mengakhiri surah Al-Baqarah kafatah. Dan siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tercukupi. Selain mengatakan ini adalah dari gangguan syaitan. Jadi banyak doa ketika seorang hendak tidur. Taibillahun asyukur.